Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adanallahu iyyakum minan nar. Ayuhal muslimun, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk senantiasa bertalabul ilm, mencari ilmu untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan akidah pondasi yang utama agar terhindar dari kesyirikan, kemunafikan dan juga kerusakan di dalam agama. Nah, masih berkaitan tentang pembatal Islam yang ke-9, yang mana orang berkeyakinan bahwasanya bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah terjatuh kepada al-kufur, sebagaimana yang mereka dalil, membawakan dalil dengan Khadir yang keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah. Baik. Wa qala li Musa qala Asy-Syaikh Dr. Shalal Fauzan hafizah ta'ala wa qala li Musa. Kemudian Khadir mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Innani 'ala ilmin 'allamanihi Allah laisa 'indak." Sesungguhnya aku di atas ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memberikan bimbingan kepadaku, tentunya yang tidak ada pada engkau. Wa innaka 'ala 'ilmin 'allamaka Allah iyyahu laisa 'indi. Demikian juga ya, engkau juga mendapatkan ilmu ya, di atas ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan engkau ya, yang tentunya khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau, yang tidak diajarkan kepadaku. Maka laisa 'indi. Nah. Wa qad ikhtalafu fil Khadir. Kemudian di sini yang dijadikan permasalahan berikutnya, para ulama itu mereka berselisih, ikhtalafu fil Khadir. Tentang Khadir, hal huwa nabi? Hal huwa nabiyyun? Wali, apakah dia itu termasuk nabi atau dia wali? Ala qaulain, jadi ada dua pendapat. Al qaul awal anhu nabi, ya, annahu nabiyyun, karena mereka berdalilkan dengan apa? Li anna hadhihi al khawarij min al mu'jizat allati la takunu illa lin nabi. Karena kejadian-kejadian yang terdapat pada Khadir ya, yang mana dia membolongi kapal, kemudian membangun tembok, yang mana Nabi Musa alaihissalam tidak tahu kenapa atau sebabnya kenapa. Namun ini termasuk dari bentuk mujizat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa ma fa'altuhu an amri. Asal dia tidak menginginkan sesuatu kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Annahu nabi li'annahu hadhil khawarij min al-mu'jizat allati la takunu illa li nabiyyin. Jadi semua kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Khadir itu semuanya termasuk dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Dan hal tersebut tidak mungkin terjadi kecuali ada pada nabi. Wal qaulatsani, adapun pendapat yang kedua, annahu wali. Annahu waliyun walisa nabiyyan. Bukan termasuk nabi. Wa hadhihi al-amwat, itu karamat min karamatil awliya, dan ini termasuk dari karamah yang Allah berikan dari karamah-karamah para awliya. Walisat minal mu'jizat, dan bukan termasuk mu'jizat wal awliya. Tajri ala aidihim karamat khawarik bil a'ada. Tentunya para wali pun terkadang diberikan Allah Subhanahu wa taala karamah yang ada pada mereka dengan kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan manusia. Thumma hal al-Khadir hayyun aw mayyit. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah Khadir ini masih hidup ataukah sudah mayit, sudah mati? Ya. Jadi orang-orang di kalangan sufi menganggap masih hidup. Ya. Maka mereka berdalilkan dengan Khadir tersebut bolehnya keluar dari syariat Nabi Musa, sebagaimana Khadir keluar dari syariatnya Nabi Musa. Alladhi tadullu alaihi al-adillah as-sahihah annahu mayyit. Ya, tentunya kalau kita lihat dalil-dalil ya, yang sahih, yang mana dalil tersebut ya, menunjukkan bahwasanya Khadir tersebut mayit, sudah meninggal. Qala ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan ya, seseorang itu kekal ya, yang qabl ya, sebelum engkau. Afa in mitta fahumul khalidun. Ya. Tentunya di sini apa, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kekalan ya, kepada seorang bashar, apalagi umurnya sampai sudah ribuan tahun. Allah jalla wa ala akhbara anna laysa li ahadil khud min hadhihi al-khud. Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala mengabarkan bahwasanya laysa li ahad al-khud min hadhihi al-khud. Tidak ada seorang pun ya di muka bumi ini yang memiliki apa kekekalan ya, artinya dia tetap hidup sampai ribuan tahun. Wa annu al-khalquluhum yamutun, karena makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya akan yamutun, akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Jadi seluruhnya itu akan merasakan kebinasaan. Wal khadir 'abdun min ibadillah min bani Adam. Dan Khadir sendiri termasuk dari hamba Allah ya, dari kalangan Bani Adam. Ya'ti alaihi al-fana kegairi. Tentunya dia akan merasakan kematian ya, kebinasaan sama seperti yang lainnya. Summa law kana hayyan lama wasi'ahu illa ayya'ti ila Muhammad SAW. Kalau misalkan dia masih hidup, tentunya dia harus mendatangi apa, Nabi Muhammad SAW. Wa yattabi'uh, kemudian mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh menjalankan syariatnya sendiri, tapi harus mengikuti apa, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk ilan nasi kafa, untuk seluruh manusia. Lian Rasul SAW arsila ilan nasi kafa. Karena apa? Rasul SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh manusia, umat manusia. Kalau kana hayyan hina bi'athati Muhammad SAW laja' ilaih. Kalau misalkan Khadir masih hidup, tentunya ya, dia setelah diutus ya Nabi Muhammad SAW, dia akan mendatangi beliau, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wattaba'u, tentunya dia juga harus mengikutinya. Walam yadkur anu ja'a ilan Nabi SAW. Dan ternyata tidak disebutkan, ya, ataupun juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Khidir itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahada dalilun ala annahu mayyit. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Khidir itu sudah mayyit, sudah meninggal. Wa hada huwa al-qaul al-haq. Tentunya ini adalah ucapan yang hak, yang benar. Wa amma man yaqul innahu hayyun. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya innahu hayyun, ya, dia masih hidup, falisa lahu dalilun wadihan. Tidak ada dalil yang wadih, yang jelas ataupun yang sahih. Wal ajib anna hunaka risalah nusibat ila Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah fiha anna al-Khidir hayyun. Tapi yang lebih mengherankan ini bahwa di sana ada risalah yang dinisbahkan kepada Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, yang di mana di dalamnya terdapat bahwasanya Nabi Khidir itu atau Al-Khidir hayyun, masih hidup. Waqad tabi'at fi majmu' ar-rasail khata. Tapi ini apa? Kesalahan, kekeliruan dari tabah cetakan majmu' ar-rasail. Wa bainama lahu risalah ukhra. Dan ternyata di risalah yang lainnya tanfi hayatul Khidir. Nah, beliau menafikan bahwasanya Khidir itu tidak sudah meninggal. Wa hiya fi majmu' ar-rasail aidan, dan ini juga terdapat di majmu' ar-rasail. Fa hadhihi ar-risalah allati nusibat ila Syekh fi hayatul Khidir ghair as-sahihah. Dan tentunya risalah yang tadi ditujukan atau dinisbahkan kepada Syekh Islam itu ternyata tidak benar. Ghair as-sahihah. Walau kana as-sahihah, kalau seandainya itu benar, fal i'timad ala risalatihi as-thaniyah. Tentunya kalau misalkan risalah yang sebelumnya itu benar, ya, maka i'timadnya kepada risalah yang kedua, artinya sebagai penghapus dari risalah sebelumnya. Ya, artinya sudah nusikha atau mansukh. Allati tabi'a fiha al-adilah. Yang mana di sini juga dibawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Khidir itu sudah meninggal. Ya, dalil umum. Ya, kullu man 'alaiha fad. Ataupun ma ja'alna al-bashar min qablika al-khund fa in mitta fa hum al-khalidun. Wal insan idza kana lahu qawlan. Tentunya kalau di situ seseorang memiliki dua ucapan, ahaduhuma muwafiqun lil adillah wasani mukhalif, akhadha bil ladhi yuwafiq al adillah. Kalau misalnya ada dua ucapan, ya, satu ya mencocoki dalil, ya, dan yang kedua ternyata menyelisihinya, maka diambil akhadha bil ladhi yuwafiq al adillah. Tentunya yang diambil apa? Yang mencocoki dalil tersebut. Walima dalam yattabi al-Khidir Musa alaihissalam. Kemudian ada juga pertanyaan berikutnya. Kenapa al-Khidir tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam? Ya. Al-jawab, kemudian Syekh menjawab tentang permasalahan ini, anna Musa alaihissalam laisat risalatu ammah. Bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu risalahnya, ya, tentunya bukan ammah secara umum, ya, secara parsial saja pada kaumnya. Farisalatu khasah li Nabi Israel, li Bani Israel. Nah, farisalatu khasah li Bani Israel. Tentunya risalah yang dibawa oleh Nabi Musa Islam itu khusus untuk Bani Israel. Walam yursil ilan nasi kafah. Dan tentunya tidak diutus untuk kaum secara umum, ya, kepada manusia secara umum. Bahwa kaghairihi minal anbiya, sama seperti nabi-nabi yang lain, ya, qabla Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya atau ya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalatim khasa ila aqwam, semuanya khusus dikhususkan untuk kaumnya. Jadi risalah itu dikhususkan untuk kaumnya, ya. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah. Jadi nabi, ya, yang terdahulu itu mereka diutus untuk kaumnya, khasah secara khusus, artinya untuk kaumnya saja, tidak untuk kaum yang lain. Wa bu'istu ilan nasika, sedangkan aku diutus oleh Allah itu untuk seluruh manusia. Berarti kalau misalkan ada yang masih mengikuti ajaran Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan apa? Dia termasuk orang-orang kafir karena tidak mengikuti apa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bu'itsa ila nasi kafir. Fa Musa alaihi salam innama bu'itsa ila bani Israil. Dan Nabi Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk kaum Bani Israil. Wa lam yu'at ila nasi kafir. Tidak diutus untuk seluruh manusia. Maka fala yuqal, berarti apa? Innal Khadir kharaja an syariat Musa. Ya, Khadir keluar dari syariatnya Nabi Musa, lianu lam yakun min ummah aslan. Jadi tidak bisa kita katakan Nabi Al-Khadir itu keluar dari syariatnya Nabi Musa. Kenapa? Lianu lam yakun min ummati Musa aslan. Jadi Nabi apa Al-Khadir itu bukan termasuk umatnya Nabi Musa aslan. Hatta yuqal kharaj, sampai dikatakan ya telah keluar. Artinya di sini Khadir sendiri bukan termasuk dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Allah taala alam. Wal khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anwa. Demikian juga ya, orang yang keluar ya, dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam ya, tentunya bermacam-macam. Minhuma huwa kufrun, ada di antaranya itu kufur ya, terjatuh kepada al-kufur. Wa minhuma huwa dalal dun al-kufur, ada juga yang terjatuh kepada dalal, tersesatan tentunya masih taraf di bawah kekufuran. Wa minhu khuruj kulli, bisa jadi dia keluar secara kulliyah ya, secara menyeluruh. Wa min khuruj juz'i, ataupun hanya sebagian saja, dia hanya mengikuti sebagian kemudian juga keluar dari sebagiannya. Fal ladhi yakhruj an syar au an syai'in minhu wa yastahil dhalika fa innahu yakfur. Kalau misalkan dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW ya, tentunya dia juga menghalalkan hal tersebut, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Apakah itu seluruhnya atau ansyai sebagiannya. Lalu dia yastahil, maka di sini sudah terjatuh kepada al-kufur. Adapun walladhi yakhruj wala yastahil al-khuruj, adapun kalau dia keluar sebagiannya, wala yastahil al-khuruj, tapi dia tidak menghalalkan ya, tentunya termasuk dari orang-orang fahadal dalun laysa bikafir, termasuk dari orang yang sesat, bukan terjatuh kepada al-kufur atau bukan tergolong orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Walladzina yaqulun, dan ada juga orang yang mengatakan inna ba'dhan nas yasta'ul khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama kharaja al-Khadir an syariati Musa mawjudun. Jadi sebagian manusia itu yang membolehkan keluar dari syariat Muhammad ya, sebagaimana al-Khadir keluar dari syariat Musa, itu ada. Di antara siapa? Wahum bulatus sufiyah, yaitu orang-orang sufi yang ekstrim, ekstrim dari kalangan sufiyah. Wahum yaqulun, mereka mengatakan apa? Inna sufi idza balagha martabah minal ma'rifah billah. Jadi kalau dari kalangan sufi itu, kalau dia sudah mencapai tingkat ma'rifah ya, mengenal Allah, fa inna laysa bihaja ila rasul, dia tidak butuh kepada apa ar-rasul, tidak butuh kepada tuturan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia apa, dia langsung kepada Allah subhanahu wa taala yang mendapatkan wahyu atau mendapatkan ajaran dari Allah subhanahu wa taala. Jadi wasala ila Allah, dia langsung dari Allah subhanahu wa taala. War rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila al-awam, kata mereka. Jadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah subhanahu wa taala untuk orang-orang awam saja. Adapun haula khawas ya, adapun mereka ini adalah orang khawas yang khusus ya. Wa qad wasalu ila Allah, karena sudah langsung mendapatkan ya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa laisu bihaji ila rasul, maka tidak perlu lagi ya, untuk mendapatkan bimbingan dari ar-rasul sallallahu. Kemudian mereka mengatakan apa lagi? Wa yaqulun innana nakhudhu ilmana anillah wa syar. Jadi kami mendapatkan ilmu itu langsung dari Allah, langsung. Wa antum ta'khuduna ilmakum anil amwat, sedangkan kalian itu mendapatkan ilmu ya, itu dari orang yang mati, kemudian mayit an mayit, dari mati kepada orang yang mati lagi, ya'nuna al ahadits wal asanid, itu berdasarkan ahadits wal asanid, karena orang-orang yang kita ambil ya, hadis ya, ataupun sanad tersebut itu sudah meninggal semua. Jadi mereka mengatakan maksudnya yang kalian ambil itu adalah dari orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah mati. Wa amma nahnu fa na'khudhu anillah. Adapun kami itu langsung mendapatkan dari Allah, bukan dari orang-orang yang sudah mati. Nah, ini ucapan-ucapan ya, tentunya yang jelek. Ya, tidak ada dasar baik dari adillah ataupun dari tuntunan Rasulullah SAW untuk keluar dari syariat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hanya berdasarkan apa? Al-hawa. Bahkan mereka juga bisa jadi keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW itu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan kefasikan, kerusakan di muka bumi. Nah, baik, nanti kita lanjutkan kembali ya, ucapan-ucapan orang-orang ghulatus sufiyah ya, yang mana di sini termasuk ucapan-ucapan yang apa? Jelek. Baik, mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran-pemikiran seperti ini, dan juga dijauhkan saudara-saudara kita dari keyakinan-keyakinan sufiyah yang khabith ya, yang khabith, apalagi yang ghulat, orang-orang yang eksim. Na'am. Natabi hadzal qadar subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.